Baik, barangkali. Ini mungkin selalu ada pertanyaan. Biasanya begini, pertanyaannya mirip dengan yang lainnya, bahwa setelah kita berbicara tentang kriteria, cara memilih dan sebagainya, tak taunya jawabannya, aduh, saya sudah salah pilih, ini gimana? Cara memilih saya salah, proses pernikahan saya nggak benar. Baik. Ketahuilah Allah Maha Pengampun. Dan saat inilah kita ingin memulai. Barangkali prosesi pernikahan kita dulu adalah salah. Mungkin kita adalah orang yang pacaran dulu. Segera minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah akan tanda kita minta ampun kepada Allah secara sesungguhnya dan kita menyesali secara sesungguhnya adalah apa? Tidak boleh ini semua terjadi kepada anak-anakku. Jangan sampai ini itu lagi ya, itu ya. Adalah tanda keseriusan kita. Aku salah pilih dulu. Tapi tidak boleh terjadi pada anakku. Nah, bagaimana kita membenahi? Nah, insya Allah di dalam membenahi itu nanti ada di dalam bab berikutnya, yaitu di dalam kita itu bermuamalah yang baik, bergaul yang baik dengan pasangan kita. Apa pembentuknya harus baik? Kalau orang punya pasangan yang tidak baik, sudah terlanjur punya pasangan tidak baik. Nah, bagaimana kita? Apakah kita tinggal? Oh ya tidak. Islam tidak mengajarkan seperti itu. Bagi Anda ini adalah medan dakwah yang luar biasa. Kalau masalah cara yang salah, Allah akan mengampuni, sudahlah. Pokoknya yang lalu sudahlah. Na'udzubillah, apa saja kesalahan-kesalahan, semoga tidak terulang lagi. Akan tapi, bagaimana yang saat ini yang kita hadapi ya? Untuk, wah ini pasangan. Tadi kan perasaannya pasangannya nggak benar misalnya, bener. Atau nggak cocok, tidak ya ini. Ini adalah tetap kita punya misi, dan anggap itu adalah ladang pahala. Ladang pahala. Ladang pahala. Anda punya tugas untuk berdakwah. Nah, jadi Anda ini adalah hitung-hitunglah, ini adalah media dakwah saya lah. Aku harus mendidik istriku yang baik dengan cara yang baik, dengan akhlaknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi semuanya harus pakai strategi. Jangan istri yang selama ini tidak pernah sholat, tidak kenal pengajian, lalu kita tiba-tiba ngomong, "Bu, sholat." Ya, dia akan tersinggung. Barangkali dengan penuh kelembutan, gimana mengajari mereka sampai sholat. Akan tapi harus target, ada target ya. Kalau dengan cara yang baik, dengan cara yang benar, dengan cara yang Masya Allah, sudah dengan kita dekatkan pada ulama, kita bawa ke majelis-majelis. Kalau ternyata dia ke majelis pun gak susah, kita datang ke majelis pura-pura, "Ma, aku ingin undang pengajian di rumah mama panitianya ya." Ya, dia akan ngerti dan dengar, nanti ada pesan-pesan masuk. Kemudian Anda memasukkan dengan halus, mungkin dengan lidah Anda tidak didengar, Anda kirim surat-surat cinta. Nah, kenapa tidak bisa? Itu semua kita harus dengan upaya yang banyak. Cuman kita tidak tahu karakternya orang. Ada macam-macam. Kalau langsung ngomong tersinggung. Tapi dengan surat ya bisa. Atau mungkin Anda minta tolong. Sebab begini loh ya, kaidah di dalam merubah orang menuju kebaikan itu ada kaidahnya. Satu, kebenaran tidak harus diucapkan hari itu. Artinya apa? Anda harus memilih waktu yang tepat. Bukan di saat istri Anda melanggar lalu Anda tegur begitu. Oh tidak. Akan tapi mengambil waktu yang tepat. Nah, jadi tidak semua kebenaran harus diucapkan hari itu. Yang kedua, tidak semua kebenaran harus Anda ucapkan. Bisa orang lain, Anda minta tolong. Barangkali orang yang dihormati oleh dia, orang tuanya, kakaknya, atau sebagainya mungkin. Baik, setelah itu Anda harus punya target. Lah kok nggak berubah-berubah? Ini bagaimana ini? Ya? Anda jangan ambil resiko. Kalau sudah benar-benar dengan upaya yang baik, lihat akhlak hikmah dengan cara lembut, Anda nasihati. Kemudian setelah itu Anda beri ancaman. Setelah sudah bagus ancaman, "Ma, mohon maaf, kalau terus semacam ini kita tidak akan bisa melanjutkan. Karena apa? Aku takut aku." Jadi bahasanya jangan menyalahkan pasangan. Orang itu selalu salah. Kalau bahasa menyalahkan pasangan tidak mengambil hati itu. Anda mungkin berkata begini, "Ma, kalau selamanya terus begini mama gak sholat dan sebagainya, aku takut aku masuk neraka. Mungkin aku tidak mampu mendidik mama. Aku tidak nih. Lebih baik kita sudahlah, kita sudahin saja." Kapan prosesnya ini? Sudah panjang loh ya. Bukan dikit saja langsung cerai. Ya bukan seperti itu. Berarti Anda tidak berjuang. Nah, baik. Kemudian setelah itu Anda membuat satu tekanan. Maksudnya satu target. Kalau tidak bisa ya sudah. Jangan ambil resiko. Alasannya, gimana ya sudah terlanjur punya anak. Oh, mumpung masih punya anak dua, nanti tambah lima lagi, tambah susah nanti ya. Ini harus tegas dalam pernikahan. Kalau seandainya pasangan kita sudah tidak bisa untuk diajak kerjasama dalam menegakkan rumah tangga yang mulia, yang diridhoi oleh Allah, jangan ambil pusing. Perceraian itu ada. Rasulullah sendiri lihat, mencerai Sayyidina Zaid, anak angkat beliau, biarpun akhirnya anak angkat itu, istilah anak angkat ditiadakan ya. Anak angkat beliau, dan juga menikah dengan kerabat beliau. Lihat, dipisah. Jadi perpisahan tidak ada masalah, tapi ada prosedurnya. Bukan dikit-dikit cerai ini. Kadang-kadang laki-laki kalau marah sama istrinya, ancaman cerai. Ini lelaki tidak punya kelebihan tuh. Lelaki tuh nasihati istrinya aja pakai pukulan, pakai ancaman cerai. Ini lelaki yang tidak punya kelebihan. Baik, ada dengan proses yang bagus, baru setelah itu, tidak ada masalah untuk berpisah. Kalau memang Memang harus. Maka dari itu membina itu lebih perlu daripada membinasakan, karena sudah terlanjur jadi pasangan kita. Kalau berhasil, Masya Allah, Anda luar biasa, dapat pahala banyak. Yang berhasil banyak contohnya. Banyak contohnya. Dan juga kita harus menjadikan pasangan kita itu cermin dari kita. Ketidakbaikan pasangan kita bisa saja kita yang menjadikan sebab. Ketidakpatuhan pasangan kita bisa saja karena cara kita yang tidak benar. Wallahu a'lam bishawab.